Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita sungguh baik. Haleluya. Ada amin? Tuhan kita baik. Kita akhirnya sampai kepada penutupan tahun 2023. Kita sudah masuk dalam awal tahun 2024. Ya, kita belajar banyak tentang tahun di mana kita belajar dalam tentang karakter Allah. Siapa Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Kita belajar banyak sekali di tahun 2023. Mungkin dari kita banyak yang belum selesai goalnya, resolusinya belum tercapai, cita-citanya banyak yang belum berkenan. Tapi kita harus bersyukur, saudara-saudara, karena tahun 2023 adalah tahun di mana Tuhan mempersiapkan kita untuk tahun 2024 kita masuk sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan dalam hidup kami semua. Kami mau bagikan kepada kita semua di awal tahun 2024, yaitu hidup dalam panggilan Tuhan. Kami mau menyambut setiap jemaat gereja First Love Fellowship Church dimanapun kita berada saat ini, di Qatar, di Indonesia, pun di siapapun yang mendengarkan rekaman khotbah ini, dimanapun kita mendengarnya, kita mau menerima firman Tuhan, janji firman Tuhan, dan pesan firman Tuhan untuk kita semua yang mendengar, untuk menjadikan tahun 2024 tahun di mana kita hidup dalam panggilan Tuhan. Ini penting, saudara. Ya, jadi waktu Tuhan memanggil kita, itu bukan berarti, ya, saya panggil Pak Jack sampai dan saya tunggu di garis finish. Ya, atau saya panggil Pak Hendro, ini panggilanmu, saya tunggu pada akhirnya ya Pak Hendro, setelah Pak Hendro selesai di dunia ini. Enggak gitu, saudara. Waktu Tuhan memanggil kita, menggerakkan kita, menjelaskan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan sebenarnya sudah mendesain dari awal. Dia mau kita ada di mana Tuhan ada. Artinya gini, saudara. Tuhan mau nggak hanya dia menunggu di garis finish, gimana pekerjaanmu, selamat, congratulations, tapi dia mau waktu saudara kecapean, saudara istirahat bersama Tuhan. Waktu saudara memikirkan, merencanakan bagaimana mulai masuk dalam panggilanmu di dalam Tuhan, Tuhan mau duduk bersamamu merencanakannya bersama-sama. Ya, panggilan Tuhan itu perlu kita hidupi supaya panggilan Tuhan itu bukan hanya janji resolusi yang saudara catat di dalam kertas. Tahun 2024 ini, saya mau itu, saya mau ini. Enggak. Kita harus hidup dengan mentalitas segalanya adalah untuk Tuhan. Katakan, segalanya adalah untuk Tuhan. Katakan lagi, dan Tuhan, sama-sama, dan Tuhan ada di dalam semua. Puji nama Tuhan. Apa yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Ya. Mari kita masuk dalam doa. Ya, kita mau bertobat, mempersiapkan sikap hati kita, saudara, untuk menerima rema firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita sekali lagi kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau siap menerima Vision Casting 2024 ini Tuhan. Biarlah kami yang mendengar hari ini dan di minggu-minggu depan, dan yang mendengar korban, mendengar rekaman khotbah ini Tuhan, kami boleh menerima, menangkap isi hati Tuhan di tahun 2024 untuk kami boleh hidup, alive, living in calling, in God's calling, dalam hidup dalam panggilannya Tuhan. Kami nggak mau hidup dalam agenda manusia. Kami nggak mau hidup diombang-ambingkan oleh keadaan sekitar kami. Tapi kami mau melekat dalam janji Tuhan. Oh Tuhan, segalanya adalah untuk Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam semua. Apa yang kami kerjakan Tuhan, biarlah memuliakan nama Tuhan dan membuat takut akan Tuhan dikenal bagi banyak bangsa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami sekali lagi, Tuhan, minta ampun bila kadangkala kami lupa bahwa Tuhan ada dalam setiap fase kehidupan kami, enggak hanya menunggu sampai di akhir finish perjalanan hidup kami, tapi Tuhan mau dilibatkan, dilipat, diikutsertakan, dilibatkan dalam setiap perencanaan, mungkin istirahat di tengah kecapaian kami, jedah kami, dan ketika kami bangkit kembali dari kegagalan maupun menyimpang dari arah sebelumnya, Tuhan ada di samping kami. Kami mau berjalan bersama menjadi kuat dan teguh. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur semua yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Khusus di bulan Januari ini dan sore hari ini ya, kita ada jadikan bulan vision casting ya. Vision casting itu visi tahun 2024 kita mau kumandangkan di bulan Januari ini, hidup dalam panggilan Tuhan. Khususnya di bulan Januari ini pastor mau bawakan sore hari ini untuk kita harus jadilah kuat dan teguh. Taruh tangan kanan kita di hati kita, jadilah hatiku kuat dan teguh. Saudaraku, kita perlu menjadi kuat dan teguh ketika kita menerima panggilan Tuhan dan hidup dalam panggilan Tuhan. Ada yang menerima panggilan Tuhan, dia taruh di dalam catatannya rapi-rapi, dia simpan, ya boleh-boleh saja saudara mencatat, itu baik sekali supaya kita ingat. Tapi bukan dengan sesuatu yang kita lupakan, lalu 3 bulan kemudian atau setiap bulan lah ya, biar lebih rapih, ya biar nggak dadakan. Jadi 1 tahun 12 bulan setiap bulan dicek mana yang sudah selesai things to do-nya, dicek. Enggak gitu. Tapi kita harus menghidupkan, ya. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan ya, kita belajar agak panjang 10 ayat dari Yosua 1. 10 ayat pertama dari Yosua 1. Ya, pastor bacakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Haleluya. Tuhan mau kita menjadi kuat dan teguh, setia. Katakan setia. Katakan aku mau setia. Katakan aku mau menjadi kuat. Aku mau menjadi kuat. 1, 2, 3. Dan teguh, katakan, dan teguh. Ya. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar tiga hal penting ya dalam panggilan ketika Tuhan memanggil Yosua ini kita belajar ya untuk menguatkan dan teguh ini kita harus belajar tiga hal ya. Mendapat panggilan Tuhan itu banyak yang kadang-kadang nggak yakin apakah aku mampu ya. Musa butuh beberapa ronde dengan Tuhan. Aku nggak bisa ngomong. Tuhan kasih mereka ngomong. Kamu ngomong, kamu tinggal ikutin. Bernegosiasi berkali-kali dengan Tuhan. Ya. Tapi kita tahu, walaupun sulit Musa melakukannya. Ya. Walaupun kita tahu ketika mau masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa marah. Ya. Mengetuk batu karang dan memang airnya keluar minum. Tapi Tuhan nggak pernah perintah dia untuk marah. Ya. Dan Tuhan melihat itu sebagai ketidaktaatan dan Tuhan yang kudus. Pada saat itu mereka hidup dalam hukum Taurat. Jadilah panggilan itu diteruskan kepada Yosua yang kita akan pelajari hari ini. Ya. Puji nama Tuhan. Di Gunung Kemuliaan kita juga belajar di Injil. Ketika Tuhan membawa beberapa muridnya naik ke Gunung Kemuliaan, di situ ada Musa, ya, di Gunung Zion. Musa sampai ke tanah perjanjian walaupun dalam bentuk rohnya, ya, ketika diselamatkan Tuhan, ya, Tuhan mengampuni dan mengasihi. Ya. Yang pertama, saudara perlu catat ketika kita mau teguh, kuat dan teguh dalam menghadapi panggilan kita adalah kita harus sadar bahwa Tuhan yang memilih kita. Ya. Ayat 1 sampai 6 itu berkata tentang panggilan Tuhan khusus untuk Yosua. Ya. Dan Tuhan tidak pernah gagal dalam menciptakan. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam memilih. Kalau Tuhan sudah pilih saudara untuk jalan hidup saudara, Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan memperlengkapi. Sekali lagi, Tuhan bukan nunggu di jalur finish lain, tapi Tuhan mau kita belajar dan dimampukan Tuhan. Asal kita mau, saudara kuncinya. Bisa nggak bisa Tuhan yang memampukan? Seperti Musa, berapa kali dia tolong, Tuhan nggak bisa. Siapa dia? Tuhan yang mampukan mengadakan mukjizat di depan Firaun. Berkata-kata di hadapan Firaun. Ya, Tuhan yang memampukan. Ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nuh abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Haleluya. Semua Tuhan janjikan. Ya. Terus saudara dijanjikan. Dari padang gurun dan gunung Libanon dan sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Panggilan Tuhan kepada Yosua sangat spesifik. Ya, semua itu akan menjadi daerahmu. Seseorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan mereka engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Haleluya. Kuncinya harus kuat dan teguh. Tuhan telah pilih Yosua. Yosua melihat, dia belajar bagaimana Musa berinteraksi dengan Tuhan dan memimpin rakyatnya. Enggak mudah. Yosua ngelihat sendiri Musa gimana digrogoti, dirongrong, digerutukan, dikomplain oleh ketidaktaatan umat Israel. Bebalnya orang Israel. Yosua melihat, tapi Tuhan bilang tenang, kuat, dan teguh. Karena Tuhan yang memampukan. Kadangkala kita di tempat kerja juga gitu. Ketika kita mulai memiliki keraguan-keraguan atas atasan kita, ketika kita diberikan tugas, kita mulai memikir nih, Motivasinya apa? Aku sudah nyaman. Kadang-kala, tapi justru ketika kita memberikan tugas, itu adalah ujian. Apakah kita bisa melakukan hal yang lebih besar lagi? Jadi kita harus percaya siapa yang Tuhan pimpinkan. Ya. Banyak dari kita nggak puas, kesel, dan tidak mulai kepercayaan kita kepada atasan kita tererosi. Ya. Kita perlu bertobat, saudara. Ya, bila ada di kita yang misalnya bekerja di dunia, belajar menghargai ketika itu Tuhan ditempatkan di tempat kerja itu, ya selama saudara tahu itu di panggilan saudara, saudara harus hormati. Apapun yang dikatakan oleh atasanmu, kamu harus percaya Tuhan izinkan dia, karena dia yang diizinkan menjadi atasanmu. Ya, kenapa? Karena kalau saudara mulai ragu-ragu, apalagi saudara mulai merongrong atau menggerutu, itu nggak akan mendatangkan kebaikan bagi saudara. Saudara akan meluap, apa, memupuk bibit keragu-raguan. Jadi saudara akan mempertanyakan setiap ada perintah, wah benar nggak ini yang terbaik untukku? Benar nggak ya sih ini? Aku sudah nyaman, aku di sini kok ini kan nggak sesuai dengan pikiran. Ya, jadi saudaraku, kita ingat pimpinan yang pertama ini. Poin yang pertama ini untuk menjadi kuat dan teguh dalam hidup dalam panggilan Tuhan. Ya, haleluya. Yang pertama adalah Tuhan yang memilih kita. Tuhan juga yang akan memampukan kita. Amin. Yang kedua, poin yang kedua, kata firman-Nya akan melindungi kita. Firman-Nya akan melindungi kita. Ayat ketujuh, hanya kuatkanlah. Yang kedua kalinya dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Tuhan mau kita beruntung. Siapa yang mau beruntung? Siapa yang nggak mau beruntung? Nggak ada. Kita maunya selalu cuan, ya. Kita maunya beruntung. Nah, kata Tuhan, firman Tuhan akan melindungi kita. Untuk menjadi kuat dan teguh, kita harus sadar firman Tuhan untuk kita, bukan against kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang menjatuhkan. Rancangan Tuhan akan selalu mengangkat saudara, bukan menjatuhkan saudara. Percayalah. Yosua diingatkan Tuhan baik-baik loh, hati-hati. Ya. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Perhatikan firman Tuhan. Kuncinya itu aja. Nah, pada kenyataan dalam hidup, ketika saudara nggak mau nyimpang ke kiri, nggak mau nyimpang ke kanan, ada harga yang harus dibayar. Saudara mungkin jadi nggak populer, saudara mungkin nggak jadi orang yang di mungkin nggak lebih dihormati kalau kalau saudara lebih otoriter misalnya ya kadang-kadang budaya ya di Indonesia masih ada saudara kalau kita keras tough itu orang mulai malah makin segan tapi kalau kita mulai mengikuti firman Tuhan dengan lemah lembut mereka kadang-kadang bingung kan di dunia ini yang lemah lembut asosiasinya lemah padahal dibutuhkan kekuatan untuk menguasai diri. Kenapa buah roh ditaruh yang paling terakhir? Penguasaan diri. Karena itu butuh roh yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemurahan, penuh kebaikan, penuh kelemah lembutan, penuh kesetiaan. Baru saudara bisa menguasai diri. Penguasaan diri itu campuran dari semuanya. Kumpulan dari semuanya. Ya, ke apa-apa ketika saudara dianggap lemah, di nggak apa-apa ketika saudara dianggap aneh, ya, diremehkan, nggak apa-apa. Yang penting kuat dan teguh. Yang penting aku mau ikut jalan Tuhan. Tuhan bilang aku untuk rendah hati, aku nggak mau cari cara supaya aku bisa menyombongkan diri. Tuhan bilang aku harus rela melayani dan menderita demi salib Kristus. Aku nggak mau tergoda untuk kabur dari kenyataan. Ya, Aku nggak mau lari dari kenyataan ya, suka bercanda ya. Ya, ayo jangan lari dari kenyataan ya. Lari harus menuju tujuan yang diberikan kepada Tuhan. Jangan lari dari kenyataan. Jangan berusaha menghindar jalan yang Tuhan telah buka bagi kita. Kalau emang jalan itu lebih nggak enak, nggak apa-apa. Saudara-saudaraku, Tuhan janjinya ya dan amin. Kita bisa kuat dan teguh karena kita tahu dalam menghidupi panggilan kita, firman-Nya itu selalu melindungi jalan-jalan kita. Firman Tuhan itu pelita terang bagi kaki kita, bagi jalan kita. Gak enak jalan di gelap-gelapan. Kita tuh bersyukur sama Google selama kita ke kota. Kita nggak pernah ke Jawa ya saudara, udah puluhan tahun. Ya, Ibu Titia nggak ke Jogja itu udah mungkin 30 tahun. 26 tahun paling nggak, 27 tahun. Ya. Ya suka sih naik Google, nggak masalah. Nggak tahu jalan, kita naik mobil lancar. Tapi kadangkala Google itu terlalu pintar. Jalan yang singkat itu kadang-kadang lewat jalan kecil. Jalan di tepi sawah, masuk kampung. Pas kita masuk, jalannya gelap. Harus mundur, tikung sana, tikung sini. Iya. Kalau saudara nggak hati-hati, nabrak batu, nabrak trotoar, itu pijakan kaki mobil. Ya, plastiknya untung bukan bodinya. Ya, puji syukur. Memang, kalau jalan dalam kegelapan, ya saudara perlu hati-hati. Tapi, paling enak hidup dalam terang. Kalau saudara mati lampu, enak nggak sih? Ya. Ya, yang tidurnya dalam kamar AC pasti bilang ya kalau mati lampu AC-nya mati panas ya nggak enak ya benar. Tapi kalau emang tidurnya misalnya nggak pakai AC pun tidur, walaupun sama, tapi waktu saat mati lampu itu beda. Kita akan cari terang karena kita ini sudah menjadi manusia terang. Kita adalah terang dunia. Kita pasti nggak nyaman tinggal di dalam kegelapan. Nah, Firman Tuhan meminta kita sekalipun kita nggak tahu apa yang kita harus ambil keputusannya. Lebih baik diam di dalam Tuhan. Tunggu sampai damai sejahtera Tuhan memimpin kita kepada pintu yang dibukakan Tuhan daripada kita gegabah. You know gegabah? Artinya gegabah. Gegabah itu coba-coba terus. Kayak diudak-udak oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Istilahnya, kalau mentok, oke, mental lagi. Coba lagi, mentok, mental lagi. Eh, jalan. Nah, itu jalan situ. Itu gegabah, saudara. Ya. Kayak saudara itu harus lari secepatnya, cari jalan keluar secepatnya. Jangan panik. Bersama Tuhan, kita harus kuat dan teguh. Teguh itu nggak mudah diombang-ambingkan. Nanti kita akan pelajari dalam firman Tuhan berikutnya, pada kesempatan berikutnya, kita akan belajar tema jangkar kehidupan. Ya. Kita akan belajar juga bulan-bulan menghadapi panggilan Tuhan, menghadapi badai kehidupan. Ada badai-badai kehidupan tertentu, seperti badai di dunia ini, ada yang melumpuhkan panca indera kita. Ada badai api yang membuat kita takut, ada badai angin yang sangat menutup telinga kita. Jadi kita nggak bisa kayaknya mendengar siapapun, kita udah kekep. Pendirianku ini mengeras hatinya, saudara. Gak bisa menerima nasihat orang lain. Ya. Nah, itu kita belajar bagaimana kita menghadapi badai kehidupan. Ya. Nah, ini kita mau masuk ke dalam yang ketiga, yaitu ayat yang ke-9, bahwa Tuhan menyertai kita. Beberapa kali Tuhan sudah, nggak hanya di ayat 9, Tuhan juga beberapa kali katakan, aku akan menyertai. Ya, khususnya di ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang ketiga kalinya Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu kepada Yosua. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Kita mau dalami penyataan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ini poin yang ketiga ini sangat penting. Ketika kita mau hidup dalam panggilan Tuhan, kita harus tahu Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Tuhan itu bukan sesuatu yang saudara telepon, ya. Jadi kita pernah ya saudara ya ngalamin nyetir di Perancis, kita ngebut ya. Sampai suatu saat mobilnya sampai turun mesin saudara. Ya, olinya habis atau apa gimana gitu. Mobilnya macet. Ya. Mobilnya mogok. Tapi kita tahu ada safety measure-nya di jalan tol itu. Jadi dalam setiap berapa mile, 1 mile itu selalu ada pos telepon. Bisa angkat telepon, bisa dipanggil, dibantu. Ya kan? Ya, jadi kalau ada emergency, kita tinggal jalan aja, kita ke kiri atau di kanan, kita cari, kita telepon, ada yang angkat. Ya, tapi sama-sama Tuhan, kita nggak perlu sampai nunggu kita mogok baru tanya Tuhan. Tangkap ya? Kita harus bangun kehidupan yang intim, menyertai kita, Tuhan. Ya. Setiap hari, pastor juga ngikutin, baca satu pasal. 1 hari, 1 pasal. Dan dari pasal itu yang dibaca, cari ayat emasnya. Lalu direnungkan ayat emasnya, dan ditulis ayat itu bicara apa, aplikasinya apa, komitmennya apa sesudah itu. Saya mau apa lewat firman yang dibacakan. Ya. Dan hari ini itu membangun kita hidup bahwa Tuhan menyertai, karena setiap hari kita jadi intim membangun firman kita dengan Tuhan, dan kita merasa Tuhan, kita akan membangun dan kita akan merasa penyertaan Tuhan dalam kita, hidup kita sepanjang hari kita. Itu penting. Ya. Ini contoh, saudara. Ya. Atau hari ini, Tuhan pelajari, ajar kita baca dari Lukas 7. Ya. Itu 10 ayat pertamanya bicara tentang mukjizat Tuhan di Nain. Yang ada janda. Ya. Itu rupanya pas pelajarin, itu mukjizat pertama Yesus membangkitkan orang dari mati itu 3 kali, saudara. Nah, janda yang pertama ini yang pertama yang dinain ini, di Lukas 7 itu. Yang kedua, saudara mungkin dengar Yairus punya anak wanita. Anak wanitanya Yairus. Yang ketiga, apalagi saudara udah dengar? Ya, Lazarus. Ya. Yairus sama Lazarus, saudara mungkin nggak kaget. Tapi yang kagetnya yang pertama. Kenapa justru janda ini yang pertama? Lucunya saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, ya Tuhan membangkitkan anak laki-laki tunggal dari janda ini. Ya, ini banyak ya Tuhan bukakan. Ya. Untuk baca firman itu, Tuhan bukakan. Kita kan intim, Tuhan menyertai kita. Lalu dibaca, lalu Tuhan baca. Rupanya, pas baca lagi, janda itu cuma nangis loh. Janda itu nangis dan orang banyak bantuin janda itu menggiring, mengusung bayi, mayat anak tunggal. Anak tunggal itu lambang. Selalu kalau saudara baca firman Tuhan ada anak tunggal, itu kayak Tuhan Yesus mati karena Tuhan Yesus anak tunggal. Yesus dikatakan melihat itu tergeraklah hatinya. Tahukah saudara, janda itu cuma nangis, nggak minta dibangkitkan. Itu seakan-akan Tuhan Yesus melihat dan tergeraklah hatinya. Tuhan bukakan firman Tuhan. Itu kayak kehidupan manusia awal. Kita tuh nggak kenal Tuhan, kita tuh nggak tahu kebangkitan orang mati. Itu kasih anugerah, kita bahkan nggak tahu apa yang kita butuhkan. Janda itu dibilang cuma nangis. Kita minta ke Tuhan Yesus untuk di anaknya tolong dong bangkitkan. Kalau Lazarus beda, Yairus beda. Itu yang kedua, yang ketiga itu untuk umat yang sudah percaya. Lazarus kan kesayangan Tuhan juga. Yang bertobat dibangkitkan. Tapi janda ini nggak ada catatannya, dia minta-minta tolong. Loh, seumur hidup janda ini nggak pernah lihat orang mati dibangkitkan, toh. Ya pikir udah mati, finish, halas. Tapi janda itu hanya menangis dan Tuhan melihat, Mak. Ini tangisan seorang wanita itu sangat luar biasa. Ya, ya ini para suami ingat ya kalau sampai ya itu tangisan seorang ibu itu ya. Ya, walaupun janda sekalipun ya ini ya dia disegani loh, Saudara. Biasanya janda itu kadang-kadang dikucilkan. Berarti ini orangnya baik, Saudara. Karena waktu dia mati, walaupun janda sekalipun orang banyak mengusung dia, berarti ini orangnya ini baik. Ya, dia melakukan banyak kebaikan dalam hidupnya. Dan Tuhan melihat itu semua ketika dia nangis, gak diminta pun Tuhan samperin. Tuhan cuma pegang tangan anak laki-laki itu, bangun anakku. Bangun tuh mayat. Itu kasih anugerah Tuhan lewat penyertaan Tuhan. Tangisan pun membuat Tuhan melakukan mukjizat. Janda itu dinominasikan sebagai orang pertama yang terima mengalami mukjizat pertama yang membangkitkan dari mati menjadi hidup. Ya, mukjizat pertama Tuhan Yesus adalah merubah air menjadi anggur. Tapi mukjizat pertama untuk kebangkitan ada di Nain, Lukas 7. Tuhan menyertai kita, tangisanmu pun menggerakkan hati Tuhan. Janda itu nggak minta loh. Ya. Nah, Tuhan memberikan kita janji yang melekat dengan pribadinya, bukan bergantung kepada situasi kita. Tuhan mau kita tuh jangan melekat ke situasi kita dan melupakan janji firman Tuhan. Justru kita harus melekat di firman Tuhan dan melupakan gonjang-ganjing di sekitar kita. Ingatnya, ingat Tuhan, karena kau disertai Tuhan. Kalau saudara terus nyemplung ke dalam, ya itulah, bolehlah dengar Twitter, dengar berita, boleh untuk update, tapi jangan berjam-jam nyemplung ke dalam berita yang negatif, gosip, ketidaktentuan tentang politik di Indonesia, atau perang di mana, lama-lama saudara lupa bergaul intim dengan firman Tuhan. Mulai kita menjadi lemah dan goyang, ragu-ragu. Kuncinya adalah tetap teguh dan kuat dalam panggilan hidup di dalam Tuhan. Kita mengerti yang pertama Tuhan telah memilih kita, Dia juga yang akan memampukan kita. Tuhan telah memberikan firman-Nya untuk melindungi kita. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai kita sampai pada penyertaan Tuhan adalah yang terbaik. Lewat penyertaan Tuhan, kita nggak perlu khawatir tentang penyediaan, tidak perlu khawatir tentang perlindungan, tidak perlu khawatir tentang providence ataupun hikmat dalam memilih. Karena Tuhan yang memberikan petunjuk. Lewat penyertaannya, tiga-tiganya kita dapat. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami ucap syukur kalau kami boleh membuka firman Tuhan di tahun 2024 ini, tahun di mana Tuhan mau kami hidup dalam panggilan Tuhan. Sore hari ini kami belajar Tuhan untuk tetap kuat dan teguh karena Tuhan telah memilih kami. Tuhan juga yang akan melindungi kami lewat firman. Dan Tuhan menyertai kami. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tahun 2024 ini kami melihat surga yang terbuka setiap hari, Tuhan. Karena penyertaan Tuhan membuang segala kekhawatiran kami, keraguan-keraguan kami untuk penyediaan, perlindungan, dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kami lepaskan semua janji firman Tuhan kepada setiap yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya dan amin, dan berbuah pada waktunya Tuhan untuk menjadi berkat yang semakin terang dan menggarami orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua umat yang percaya katakan, Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.